Kusangka kau berbuat begitu. Kau ingkari janji setiamu. Sampai hati kau menipu diriku. Tak kusangka, tak kusangka. Ucapkan sumpah setiamu. Air mata mengiring kepergianmu. Sungguh sedih saat itu. Kau ingkar.